Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na lima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah wa jamaah, bapak ibu ibu yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita kembali dapat melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Masailul Jahiliyah dan pembahasan kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al Asqalani. Kita melanjutkan saat ini terlebih dahulu Masail Jahiliyah, Masail ke 109. Ya, 109 betul ya. Yaitu yang diberi judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Takdzibuhum li ba'di ma akhbarat bihi ar-rusul. Orang jahiliyah itu mereka mendustakan sebagian ajaran yang dibawa oleh para rasul. Orang jahiliyah itu mendustakan sebagian ajaran yang dibawa oleh para rasul. Yaitu hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yaitu Syekh Muhammad katakan terlebih dahulu, yaitu hal ini mereka mendustakan diantaranya tentang hari akhir, hari kiamat. Orang jahiliyah itu mendustakan hari kiamat. Sebagaimana dalam firman Allah, ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi. Mereka itu mendustakan atau mengingkari ayat-ayat Rabb mereka dan perjumpaan dengan Rabb mereka, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mereka mendustakan hari akhir tadi seperti yang kita yakini maliki yaumiddin. Mereka mengingkari ayat ini, yaitu Allah yang menguasai hari pembalasan. Begitu juga dengan firman Allah, la bai'un fi wa la khunnatun wa la syafa'ah. Pada hari yang tidak ada di situ jual beli, yang tidak ada lagi teman yang manfaat, dan tidak ada lagi yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Juga mereka mengingkari ayat illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali yang bersaksi dengan kebenaran dan dalam keadaan mereka itu tahu. Nah, ayat-ayat ini menunjukkan inilah yang didustakan oleh orang-orang jahiliyah. Ya, orang-orang jahiliyah mendustakan hari ini, yaitu tentang hari akhir yang mereka dustakan ada sebagian ajaran. Seperti mereka mendustakan hisab, jadi tidak ada hari perhitungan, tidak ada perhitungan-perhitungan pada hari kiamat. Mereka juga mendustakan timbangan amal. Juga ada yang mendustakan, orang-orang jahiliyah mendustakan surga, juga mendustakan neraka. Dan mereka ada yang mendustakan secara keseluruhan, semuanya itu didustakan. Ada yang cuma mengingkari sebagian saja. Ya, jadi ada yang mendustakan semuanya dan ada yang cuma dustakan sebagian. Nah, kemudian kita lihat Masail yang ke-110. Sifat jahiliyah itu adalah i'tidahum ala du'atil haq. Mereka selalu memusuhi orang yang mendakwakan kebenaran. Sama seperti zaman ini. Jadi selalu ada musuh bagi para dai, para ulama yang mengajak pada kebenaran. Kalau orang-orang jahiliyah seperti apa kata Syekh Muhammad? Qatlul ladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Mereka itu sengaja membunuh orang-orang yang mendakwahkan kebenaran pada manusia. Dan ini kata Syekh Shalal Al-Fauzan, inilah kelakuan jelek dari orang Yahudi. Kelakuan jelek dari orang Yahudi itu apa? Membunuh para nabi. Jadi nabi mereka sendiri mereka bunuh. Kemudian mereka membunuh para dai yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah katakan, bukti bahwasanya mereka membunuh para nabi, innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna nabiyyina bighairi haqq. Mereka yang mengingkari ayat-ayat Allah dan yang sengaja membunuh para nabi tanpa lewat jalan yang benar. Wa yaqtuluna allazina ya'muruna bil qisti minan nas fa basyirhum bi adabin alim, dan mereka membunuh orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Jadi pokoknya yang dimaksud sini kata Syekh Muhammad, kata Syekh Shalal Fauzan, yaitu orang yang menghalangi supaya manusia itu mendapatkan kebenaran. Jadi mereka membunuh para dai ilallah, membunuh orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ayat tadi itu memang menyebutkan para nabi saja, namun ini mencakup juga para dai. Jadi kalau para dai itu dimusuhi, itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Kemudian yang ke-111, beriman dengan yang batil. Maksudnya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, al-imanu bil jibti wa taghut. Mereka beriman kepada jibti, setan, dan mereka beriman kepada taghut. Seperti yang dikatakan dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 51, alam taru ila allazina utu nasiba minal kitabi yu'minuna bil jibti wa taghut. Tidakkah kalian itu tahu mengenai ahli kitab yang mereka itu beriman kepada jibti dan beriman kepada taghut? Kata para ulama, jibti ada yang mengatakan sihir, ada juga yang mengatakan jibti itu adalah setan. Ya, jadi mereka beriman kepada setan atau mereka melakukan sihir. Berarti perbuatan sihir kalau ini diikuti, berarti ini adalah sifat-sifat jahiliyah juga. Jadi santai macam-macam, nah itu sudah dari zaman jahiliyah itu ada. Kemudian beriman kepada setan juga, mengikuti setan, mengikuti langkah-langkah setan, itu juga sifat-sifat jahiliyah. Sedangkan yang masukkan dengan taghut adalah man tajawaza hududullah, yaitu orang yang melampaui batas terhadap batasan-batasan Allah. Jadi Allah punya batasan, mereka langgar. Nah, perlu diketahui ayat ini turun, yaitu surat An-Nisa ayat 51 tadi turun, itu tentang orang Yahudi ketika di Madinah. Saat Nabi SAW itu berhijrah ke Madinah, mereka buat perjanjian dengan kaum muslimin supaya tidak berperang. Mereka berbuat perjanjian dengan kaum muslimin supaya tidak berperang ketika itu. Namun ketika mereka lihat Islam itu semakin tumbuh, semakin berkembang, maka ketika itu mereka ingin membunuh Nabi SAW. Dan ketika itu mereka meminta jalan lewat sihir atau lewat meminta tolong pada setan. Ini untuk mengalahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka melihat bahwasanya Islam itu semakin berkembang ketika itu. Maka turunlah ayat ini, ya, yu'minuna bil jibti wa taghut. Bahwasanya mereka beriman kepada jibti dan taghut. Jibti itu apa? Sihir atau setan? Taghut itu adalah segala sesuatu yang manusia itu melampaui batas di dalamnya. Yaitu sampai mereka itu menyembahnya ataupun mentaati perintah-perintahnya padahal sudah Allah itu katakan batasannya. Kemudian masail yang ke 112. Mereka orang jahiliyah mengutamakan kekufuran daripada iman. Jadi selalu menganggap budaya orang musyrik itu lebih utama daripada, atau mereka mengutamakan orang-orang musyrik daripada orang-orang muslim. Orang-orang musyrik itu lebih diutamakan daripada orang-orang muslim. Jadi orang-orang non-muslim itu yang diagung-agungkan, namun kalau muslim itu dihina-hina. Ya, muslim itu yang dihina-hina. Ini paham jahiliyah. Nah, ini yang ada kata Syaikh Al-Fauzan ini pada orang Yahudi. Pada masalah sebelumnya itu terjadi seperti itu. Mereka dahulukan kekafiran daripada mereka dahulukan atau mengutamakan orang-orang musyrik daripada orang-orang beriman, daripada orang-orang muslim. Atau mereka menganggap ajaran non-muslim lebih baik daripada ajaran orang muslim. Atau mereka menganggap sama. Ya, atau mereka menganggap sama ketika itu. Maka yang terjadi adalah mereka berupaya untuk takrib bainal adyan as-salasa. Ingin menyatukan agama-agama pendekatan tiga agama samawi. Yaitu ada Islam, ada Yahudi, ada Nasrani. Ingin disatukan. Mereka katakan kuluha adyan samawiyah. Itu kan semua agama langit. Artinya berdasarkan wahyu dari langit. Maksud dari mereka adalah supaya dianggap Yahudi, Nasrani, Islam itu saling bersaudara. Kemudian juga saling tolong-menolong. Kalau ada yang Natalan kita tolong, ada yang Lebaran lagi ditolong lagi seperti itu. Pokoknya saling membantu, saling tolong-menolong ketika itu. Dan untuk zaman ini ada. Mereka itu lebih mengutamakan non-muslim daripada orang Islam itu yang dihina-hina. Jenggotnya itu yang dihina-hina. Kalau non-muslim enggak. Ya. Jenggot itu dikatakan goblok misalnya. Orang yang berjenggot itu dikatakan goblok. Makin banyak makin goblok. Pak Kiai-nya sendiri dia bisa cukur jenggotnya. Kalau orang-orang non-muslim gimana? Gak pernah dihina-hina seperti itu. Yang ada cuma pada orang-orang muslim. Saudaranya sendiri yang dia itu hina. Nganggap rapatnya soft itu adalah budaya Arab. Ya, itu bukan dari ajaran Islam. Itu orang-orang Arab saja yang bawa. Ya, jadi menganggap itu cuma dari ajaran Arab. Padahal ada hadis yang mengatakan untuk rapatkan shaf dan seterusnya. Orang-orang Islam yang terus dihina, orang-orang non-muslim itu yang selalu diagungkan ketika itu. Nah, itu yang kita bahas dulu sampai masail ke 112. Sekarang kita lihat kitab Bulughul Maram.